بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca sampai pada yaitu kisah perang Badar, di mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan dua orang yang biasa menjadi petugas memberi minum orang-orang Quraisy. Sementara para sahabat yang mendapati dua orang ini dan menangkapnya sangat berharap kalau dua orang ini adalah rombongannya Abu Sufyan, ya, dalam rombongan kafilah dagangnya. Sehingga ketika dua orang tadi diinterogasi dan mengaku sebagai tukang minumnya, tukang berikan minum dari pasukan Quraisy, dipukuli. Ya, sampai ketika mengatakan bahwa ya kami dari rombongannya Abu Sufyan didiamkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya dalam keadaan sedang sholat. Kemudian setelah selesai beliau dari sholatnya, beliau kemudian berbicara kepada para sahabatnya dengan diawali dengan sumpah demi zat yang jiwaku di tangannya. Sungguh kalian memukuli dua orang tadi ketika dua orang tadi jujur, ya, mengaku dengan apa adanya. Sementara kalian membiarkannya, ya, ketika dia dusta dengan mengatakan bahwa mereka berdua itu, ya, rombongan Abu Sufyan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa dua orang itu betul-betul bagian dari rombongan pasukan Quraisy. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai dua orang tadi tentang berapa jumlah yakni pasukan Quraisy yang akan datang ke Badar. Mereka berdua menjawab, kami tidak tahu. Kemudian Nabi SAW menanyai berapa perharinya dari hewan yang disembelih untuk mereka makan. Kemudian dijawab antara 9 hingga 10 ekor. Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, jika demikian berarti jumlah mereka pasukan Quraisy itu antara 900 hingga 1000 orang. Tapi di sini menentukan, yakni kekuatan akal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bisa memperkirakan jumlah pasukan tersebut dari berapa hewan yang disembelih per harinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya mengatakan, wa amma Basbas ibn Amr wa Adi ibn Abi Zagba, di mana keduanya yakni utusan dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk mengintai ya keberadaan dari posisi pasukan musuh. Fa innahuma warada ma'a Badrin, di mana kedua utusan tadi sudah sampai di mata air atau sumur yang ada di Badr. Fasami'a jariyatan, di mana keduanya mendengar suara seorang ya wanita, jariyah disebutkan wanita yang masih muda, atau bisa juga ya istilah ini untuk budak wanita. Taqulu li sahibatiha, di mana dia berkata kepada teman wanitanya. Kata salah satunya, ala taqdini daini, tidakkah ya engkau membayar utangmu kepadaku? Faqalat al-ukhra, kata si wanita yang satunya, innama taqdamul 'iru ghadan aw ba'da ghad, fa a'malu lahum fa aqdika. Kata si wanita yang satu, sesungguhnya al-'ir yakni kafilah dagang yang dimaksud di sini ya kafilahnya Abu Sufyan, itu akan sampai di sini ya besok atau lusa ya sehari setelah besok, di mana aku akan bekerja untuk mereka sehingga dengan upah yang aku dapatkan aku akan membayar utangku kepadamu ya fa'aqdiki. Kemudian fasaddaqahuma Majdi ibn Amr. Majdi ibn Amr membenarkan ini ucapan keduanya. Ya pada sebagian nusah fasaddaqaha. Jadi Majdi ibn Amr ya membenarkan ucapan salah satu dari dua orang wanita tadi yang memberitakan tentang akan datangnya kafilah ya Abu Sufyan. Kemudian fa'ntalaqa ya muqbilina lima sami'a, maka keduanya yakni Basbas ya dan Adi, keduanya ya bergerak ya untuk kembali ya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh dua orang wanita tadi, yakni pembicaraan dua orang wanita tadi yang membicarakan tentang akan datangnya kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian wa ya'kibuhuma Abu Sufyan, dan ternyata setelah itu yakni setelah kepergian keduanya mengiring datang berikutnya adalah Abu Sufyan, yakni tempat yang sama. Faqala li Majdi ibn Amr, kemudian Abu Sufyan berkata kepada Majdi ibn Amr, hal ahsasta ahadan min ashabi Muhammad, apakah engkau mengetahui tentang yakni keberadaan salah seorang di antara para sahabat Muhammad, artinya di tempat tersebut, apakah sampai salah suatu atau orang-orang yang menjadi utusan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala la illa anna raqibaini nazala 'inda tilkal akmah. Tidak, hanya saja ada dua orang penunggang yakni yang berkendara ya, atau naik dua ekor hewan yang singgah ya di tempat ini. Ya, ini tempat yang dekat dengan dua orang wanita tadi. Fantalaqa Abu Sufyan ila makanihima. Maka Abu Sufyan ya mendatangi tempat kedua orang yang ditunjuki ya oleh majlis tadi bahwa di sana ya tadi ada dua orang penunggang ya yang singgah di tempat tersebut. Wa akhadha min ba'ri ba'irihima. Kemudian ya Abu Sufyan mengambil kotoran unta. Ba'r itu kotoran unta ya. Fafattahu. Kemudian beliau mengurai-urainya dipecah-pecah begitu ya. Fawajada fihi nawa. Ternyata ya pada kotoran unta tadi ya didapati biji, yakni biji kurma. Itu fail. Kotoran unta itu najis apa suci? Suci. Suci apa najis? Ingat kisah Uraniin ya yang di Sahih Bukhari. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan mereka untuk minum ya campuran air susu unta dengan air kencing unta. Baik. Ya, di sini menunjukkan bahwa ya kotoran unta ya bagaimana kencing unta itu suci ya bukan najis. Dan demikian juga pada hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, hukumnya sama seperti itu. Ya. Baik. Jadi ditemukan pada kotoran hewan kotoran unta tadi biji, yakni biji kurma. Faqala kata Abu Sufyan, wallahi hadhihi alaifu Yasriba. Demi Allah ya. Jadi di sini Abu Sufyan ketika itu masih musyrik ya. Ya, tapi dalam ungkapan sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Baik. Ini adalah ya dari yakni alaif. Alaif itu makanan yang biasa untuk hewan ya. Yang berasal dari Yasrib. Jadi dari biji kurmanya ya. Abu Sufyan mengetahui bahwa ya unta yang singgah di situ itu dari Yasrib, dari Madinah. Kemudian kata Imam Nukasir selanjutnya, fa'adala bil iri ila tariqis sahili. Maka setelah ya dia mengetahui ya bahwa utusan Nabi atau salah seorang dari sahabat Nabi sudah sampai di tempat tersebut, maka Abu Sufyan membelokkan ya rombongan dagangnya ya menuju Tariq Sahil, yakni jalan yang ya, lewat pantai ya. Ini pantai dari Laut Merah. Fanaja, maka dengan itu selamatlah ya, tidak berhasil dicegat ya oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selamat pasukan atau rombongan dagang dari Abu Sufyan. Kemudian waba'atha ila Quraisyin, dan Abu Sufyan pun mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Quraisy, ya'limuhum annahu qad naja huwa wal'ir, untuk mengabarkan bahwasanya dia dan rombongan dagangnya itu telah selamat ya dari cegatan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muruhum an yarji'u, dan meminta kepada ya Quraisy yang sedang dalam perjalanan menuju Badar ya, agar mereka kembali, yakni kembali ke Makkah ya, karena kafilahnya juga sudah selamat ya itu. Wa balagha dzalika Quraisyan, sampailah berita itu kepada Quraisy, demikian juga pesan dari Abu Sufyan untuk kembali ke Makkah. Fa'aba Abu Jahlin, namun Abu Jahal enggan ya untuk kembali. Wa qala wallahi la narji'u hatta narida ma'a Badrin, demi Allah kita tidak akan kembali hingga kita sampai di mata air Badar. Wa nuqima 'alaihi thalasan, dan kita tinggal di sana selama 3 hari. Wa nashrabal khamra, dan di sana pesta khamr ya. Wa tudrabu 'ala ru'usina alqiyan ya. Dan di yakni pukulkan di atas kepala-kepala kita ya. Yakni senjata-senjata. Fatahabana al-Arabu abada, yang dengan itu ya Arab akan takut kepada kita selama-lamanya. Ini ya sikap Abu Jahal. Jadi ingin menunjukkan ya kesombongannya ya, agar diketahui oleh bangsa Arab secara umum. Kemudian faraja al-Akhnas ibn Shuraik biqaumihi bani Zahrah qatibatan, sementara al-Akhnas ibn Shuraik ya beserta dengan kaumnya dari bani Zahrah seluruhnya ya kembali ini ke tempat asalnya. Wa qala, dan dia mengatakan, ini al-Akhnas mengatakan, innama kharajtum litamna'u 'irahum, sesungguhnya ya kalian keluar itu, dia katakan ya kepada kaumnya, kalian keluar itu agar kalian bisa melindungi ya rombongan dagang mereka Quraisy, rombongan dagang Abu Sufyan. Wa qad naja, dan rombongan tersebut telah selamat, artinya tujuan keluar kalian itu sudah ya tercapai dengan selamatnya rombongan dagang tersebut. Kemudian walam yashhad Badran Zuhriyun illa amma Muslimin ya. Ibn Abdillah Ibn Shihab Ibn Abdillah Walidul Zuhri, dan tidak ada yang ikut dalam perang Badar. Yashhad itu artinya ikut dalam perang Badar di kalangan Zuhri ya, dari Bani Zahrah ya, kecuali yakni 2 orang dari ya paman Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Shihab Ibn Abdillah ya, walidu Az-Zuhri, yakni ayah dari Az-Zuhri. Fa innahuma, karena sungguhnya 2 orang tersebut, syahidaha yauma id, ya, keduanya ikut di dalam peperangan perang Badar tersebut, wa qutila kafiraini, dan keduanya terbunuh ya dalam keadaan kafir. Jadi terjadi ya pada rombongan pasukan Quraisy tersebut ya perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan kita lanjutkan perjalanan sampai ke Badar, ya sebagiannya lagi kembali. Kemudian fabadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ila ma'i Badr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk mendahului kedatangan Quraisy untuk sampai di mata air Badr. Wa nazala ala adna ma'in hunaka. Hingga sampailah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mata air terdekat yang ada di sana. Kemudian beliau berhenti ya di mata air yang terdekat tersebut. Jadi di sana ada beberapa mata air. Nabi berhenti di mata air yang terdekat. Yang pertama kali beliau sampai di tempat tersebut. Faqala lahu Al-Hubab ibn al-Mundhir ibn Amr. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Al-Hubab ibn al-Mundhir ibn Amr berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadzal manzil alladhi nazaltahu amaraka Allahu bi?" Wahai Rasulullah, tempat yang engkau singgah berhenti di tempat tersebut, apakah hal itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Au manzilun nazaltahu lil harbi wal makidah? Ataukah tempat yang engkau tinggal di situ ya, yang dipersiapkan untuk perang dan untuk makidah, ini taktik ya, tipu daya di dalam perang tersebut? Ditanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tersebut. Artinya kalau itu memang berdasarkan wahyu, para sahabat sami'na wa ata'na. Namun itu kalau sebatas dari yakni pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya para sahabat mengusulkan untuk yang terbaik ya, yang dengannya secara perhitungan akan menguntungkan mereka. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal manzilun nazaltuhu lil harbi wal makidah. Bahkan ya aku berhenti di tempat itu ya untuk perang ya dan untuk makidah, yakni tipu daya dalam peperangan. Faqala, kata Al-Hubab, laisa hadza bimanzilin. Ya. Bukan tempat yang seperti ini yang pas ya untuk peperangan. Kata beliau, fanhad bina, maka ya bangkitlah ya Rasulullah ya bersama ya dengan kami, hatta na'tiya adna ma'in min miyahil qaumi fanazilna fananzilahu ya, hingga kita nanti sampai di mata air yang terdekat dengan mereka ya, dengan Quraisy, yang kemudian kita ambil posisi itu ya, kita ambil posisi tersebut, kemudian wa nughawwira ma wara'ana minal qulub ya, kemudian kita kubur ya yang di belakang kita ini, sisa-sisanya dari sumur-sumur yang ada. Tsumma nabniya alaihi haudhon. Ya, kemudian kita buat haud atau telaga, ya. Fanamla'uhu. Sehingga kita isi penuh ya telaga itu dengan air. Fanashrabu wa la yashrabun. Karena kita sudah menguasai air-air yang ada di sana, yang ada di wilayah Badar, kita ya bisa minum sementara mereka tidak bisa minum. Ya, ini usulan yang ya demikian brilian ya diusulkan oleh sahabat Al-Hubab. Karena air ini adalah ya perkara yang sangat penting yang menjadi kebutuhan manusia apalagi pada keadaan perang. Sehingga ketika pasukan berhasil menguasai dari air yang ada di sebuah tempat ya, maka ini sebuah ya taktik yang luar biasa yang istilahnya ya kemenangan dengan itu sudah menjadi harapan yang besar. Kemudian fastahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau yakni memuji dan memandang bagus dari usulan sahabat Al-Hubab tersebut. Ini untuk ya tidak berhenti di mata air yang terdekat namun terus melayani maju hingga sampai di mata air yang paling dekat dengan musuh. Kemudian wa halallahu baina quraisyin wa bainal ma'i bimatarin azimin arsalahu. Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara Quraisy dengan sampainya mereka di mata air yang ada di Badar tersebut dengan hujan yang demikian lebat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Yang menjadikan tanah itu begitu lengket, melengket di kaki-kaki mereka sehingga menjadikan jalan mereka ya yakni terhambat. Wa kana nikmatan 'alal kuffari wa ni'matan 'alal muslimin. Di mana hal yang demikian menjadi nikmah yakni hukuman atau azab ya yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir dan menjadi nikmat yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Mahadalahumul arda walabbadaha. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah yang dilalui ya oleh ya kaum muslimin itu tanah yang yakni keras, padat ya, yang mudahkan untuk mereka bisa melaluinya, melewatinya. Jadi ya, tergambar dari sini hujan yang Allah turunkan pada tanah yang akan dilalui oleh kaum muslimin itu menjadikan padat tanah tersebut. Sementara ya tanah yang akan dilewati oleh pasukan Quraisy dengan turunnya hujan yang demikian lebat tersebut menjadikan yakni lengket dan menghambat pergerakan mereka. Kemudian wabuniyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arishun. Kemudian dibuatkan ya, semacam kemah ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar beliau berada di dalamnya. Wa masya sallallahu alaihi wasallam fi maudi'il ma'rikah. Dan beliau ya sallallahu alaihi wasallam berjalan di tempat yang nanti akan terjadi al-ma'rikah, yakni pertempuran di sana. Wa ja'ala yurihim masari'a ru'usil qawmi wahidan wahidan. Kemudian beliau pun menunjukkan kepada para sahabat masari', ya tempat ya gugur atau kematiannya para tokoh kaum, yakni yang dimaksud adalah kaum Quraisy, wahidan wahidan satu persatu ya, dari tokoh-tokoh mereka. Wa yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sambil berjalan menunjuki tempat-tempat yang ada di Badar tersebut, beliau mengatakan hadza masra'u fulan gadan insyaallah wa hadza masra'u fulanin wa hadza masra'u fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atau ini ya tempat kematian fulan besok insyaallah. Ya, dan yang ini tempat kematian fulan, dan yang ini tempat kematian fulan. Jadi beliau tunjuki beberapa tempat yang ada di Badar yang beliau nyatakan bahwa di tempat-tempat itu ya kematian para tokoh Quraisy tersebut. Dan tentunya ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini perkara gaib yang tidak akan hamba mengetahuinya kecuali dari jalan wahyu. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, fawalladzi ba'athahu bil haqq, demi zat yang telah mengutusnya dengan kebenaran, ini demi Allah, ma akhta'a wahidun minhum mawdi'ahu alladhi ashara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang luput ya dari tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat kematiannya. Artinya betul-betul terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, tempat-tempat kematian para tokoh Quraisy tersebut. Kemudian wabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah yusalli ila jizmi syajaratin hunak. Dan di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, ya, menghadap ke pokok atau akar, ya, dari salah satu pohon yang ada di sana. Wa kanat lailatul jumu'ati as-sabi'ah asyara min Ramadan. Dan malam itu adalah malam Jumat di tanggal 17 di bulan Ramadan. Falamma asbaha, di pagi harinya, wa aqbalat Quraisyun fi kataibiha, dan Quraisy telah datang pada yakni pasukan berkudanya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berucap, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat fi fakhriha wa khuyalaiha tuhadduka wa tuhaddu rasulaka. Ya Allah, inilah Quraisy. Mereka telah datang dengan kebanggaan dan kesombongan mereka, di mana mereka telah menentang Engkau ya Allah dan telah menentang Rasul-Mu. Taib, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Allah ya Subhanahu wa taala tentang keadaan Quraisy, ya, yang menentang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian warama Hakim ibn Hizam wa Utbah ibn Rabi'ah an yabdi'a bi Quraisy wa la yakunu qitalun. Di mana Hakim ibn Hizam yang ketika itu ya masih dalam keadaan musyrik, demikian pula Utbah ibn Rabi'ah, keduanya menginginkan ya agar ya bisa mengembalikan Quraisy, yakni wala yakunu qitalun, sehingga tidak terjadi peperangan. Ini harapan dua orang tadi, Hakim ibn Hizam dan Utbah ibn Rabi'ah. Dan terkait dengan Hakim ibn Hizam, di mana beliau adalah tokoh di antara tokoh Quraisy yang kemudian masuk ke dalam Islam, dan dalam usia beliau yang sudah sepuh di atas 70 tahunan. Ya, diceritakan oleh sebagian sahabat bahwa tidaklah ya ketokohan beliau, demikian juga ya sisi umur beliau yang sudah tua, itu menghalangi beliau dari menuntut ilmu kepada seseorang yang secara umur itu baru belasan. Ya. Dan ini menjadi teladan tentunya bagi kita. Jangan sampai ya ketokohan seseorang menghalangi ya untuk dia duduk di majelis ilmu. Jangan sampai ya umur seorang karena dia memandang sudah sepuh, sudah tua, kemudian menghalanginya untuk datang di majelis ilmu. Baik karena faktor malu ya ataupun faktor gengsi. Karena dua golongan manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah mustakbir dan yang kedua adalah mustahi. Sebagaimana dikatakan oleh tabi'in yang mulia Mujahid ibn Jabr. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, yakni mustakbir, orang yang sombong, dan yang kedua orang yang malu. Yang sombong, kesombongannya menghalangi dari ilmu. Yang pemalu, rasa malunya menghalangi dari ilmu. Kemudian, fa'aba dzalika Abu Jahlin. Adapun Abu Jahal, dia menolak, ya, enggan untuk menerima usulan tersebut. Ya, wa taqawala huwa wa Utbah, sehingga terjadi ya adu mulut antara dia dan Utbah. Kemudian wa amara Abu Jahlin akho Amr ibn al-Hadrami an yatluba dama akhihi Amr. Kemudian Abu Jahal menyuruh saudara Amr ibn al-Hadrami ya yang terbunuh dalam kafilah tersebut. Kafilah yakni yang dicegat sebelumnya oleh sahabat Rasulullah untuk dia menuntut darah saudaranya ya saudaranya Amr yang terbunuh. Kemudian fakashafa anistihi ya dia ya melakukan tindakan ini untuk melecehkan atau mencemooh atau untuk memanas-manasi memprovokasi ya dia buka pantatnya begitu ya wasaraha ya dan berteriak wa amrah ya jadi untuk memancing emosi saudara dari Amr ibn al-Hadrami tersebut fahamiyal qaumu ya sehingga akhirnya bangkitlah ya yakni emosi atau kemarahan kaum tersebut kemudian wa nashabatil harb ya dan kemudian dihunuslah atau terjadilah ya yakni peperangan. Kemudian wa'adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sufuf. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya menata dan meluruskan pasukan yakni pasukan muslimin thumma raja'a ilal 'arish huwa wa Abu Bakrin wahdahu. Kemudian beliau kembali ke kemah beliau ya berdua dengan Abu Bakar. Wa qama Sa'd ibn Mu'adz wa qaumun minal ansar ala babil 'arish yahmauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yahmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Sa'd ibn Mu'adz dan sekelompok orang dari kaum Ansar di depan pintu kemah Rasulullah SAW untuk melindungi beliau. Kemudian wa kharaja Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah salasatuhum jami'an yatlubuna al-biraz. Kemudian keluarlah yakni dari pasukan musuh Utbah ibn Rabi'ah Syaibah ibn Rabi'ah dan Al-Walid ibn Utbah di mana ketiga dari mereka semuanya meminta ya untuk mubarazah. Mubarazah itu perang tanding. ya, menantang pasukan muslimin untuk perang tanding 3-3. Dan ini sesuatu yang biasa terjadi di perang di zaman dahulu. Sebelum bertempurnya dua pasukan secara keseluruhan, biasanya ya perang tanding terlebih dahulu. Ya, dan ini akan memberikan pengaruh ketika misalnya ya dari person-personnya itu terbunuh, ini akan memberikan tekanan mental pada pasukan yang lainnya. Fa kharaja ilaihim minal muslimina salasatun minal ansar wa hum Aufun wa Muawwid ibn Afra wa Abdullah ibn Rawahah. Maka keluarlah menghadapi mereka 3 orang dari kaum muslimin dari kalangan Ansar. Di mana mereka adalah Auf wa Mu'adz ibn Afra. Auf dan Muawwid keduanya adalah putra dari Afra. Wa Abdullah ibn Rawahah dan Abdullah ibn Rawahah. Faqala lahum faqalu lahum, kata 3 orang dari orang-orang Quraisy tadi ya berkata kepada ya yakni 3 orang dari muslimin, man antum, siapa kalian? Faqalu, mereka ya 3 sahabat tadi menjawab, minal ansar, bah kami dari kaum Ansar. Faqalu, kata mereka, akfa'un kiramun, yakni yang setanding dan orang-orang yang mulia. Wa innama nuridu bani ammina, namun yang kami inginkan adalah anak-anak dari paman kami. Yakni yang dimaksud dari kalangan muhajirin. Fabaraza ilaihim Aliun wa Ubaid wa Ubaidah ibn al-Harith wa Hamzah radhiyallahu ta'ala anhum, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka ya keluarlah menuju mereka Ali ibn Abi Talib, Ubaidah ibn al-Harith dan Hamzah ya ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum. Faqatala Aliun al-Walid, tentara Ali berhasil ya membunuh Al-Walid, jadi Al-Walid ibn Utbah. Wa qatala Hamzatu Utbah, tentara Hamzah ya berhasil membunuh Utbah, Utbah ibn Rabi'ah. Kemudian waqila, dia mengatakan Syaibah, yang dibunuh oleh Hamzah adalah Syaibah bukan Utbah. Ya, Syaibah ibn Rabi'ah. Kemudian wahtalafa Ubaidah ya wa kirnahu ya bidarbataini, sementara Ubaidah ya dan yang menjadi lawanannya saling yakni berselisih senjata, artinya saling ya mengena senjatanya masing-masing. Fa ajhada kullun minhuma sahibahu, di mana masing-masing ya bersungguh-sungguh untuk bisa membunuh yakni lawannya. Fakarra Hamzatu wa Aliun, kemudian Hamzah dan Ali ya berlari untuk ya mendatangi ya 2 orang yang sedang duel tersebut. Fatammama alaihi, kemudian keduanya menyempurnakan, artinya ya kematian dari lawan dari Ubaidah tersebut. Wahtamala Ubaidata wa qad quti'at rijluhu, dan keduanya kemudian membawa Ubaidah dalam kondisi kaki beliau radhiyallahu ta'ala anhu sudah terpotong. Falam yazal tamitha hatta mata bis-safra, dan darah ya terus mengucur dari kaki yang terkena, yang terpotong senjata, yakni terpotong senjata lawan tersebut ya, hingga beliau meninggal di safra rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan meridainya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.